Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Qawaidul Arba'. Kita berada pada kaidah yang keempat atau kaidah yang terakhir dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu perbedaan kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu dengan umat sekarang. Sama-sama syirik, tapi bedanya justru kesyirikan yang terjadi pada akhir-akhir ini lebih parah dan lebih besar, dan itu adalah fakta. Amrun musyahad, sesuatu yang dapat kita lihat dan kita saksikan, dan bahkan mereka menjalankannya, mengamalkannya tanpa mereka sadari bahwa ini adalah perbuatan syirik, yaitu orang-orang terdahulu mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan aman, normal saja. Sementara dalam keadaan syiddah, dalam keadaan mereka susah, genting, ditimpa musibah, mereka justru mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Adapun umat musyrikin pada zaman sekarang ini, kesyirikan mereka selalu ada, baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan susah dan genting. Dan itu kita saksikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat fa idza rakibu fil fulki, apabila mereka mengendarai perahu mengarungi samudra, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Ini tentang umat terdahulu, kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW. Dalam keadaan normal saja, mereka beribadah kepada Latta, Uzza, Manah, kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Adapun dalam keadaan genting, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sebelumnya kita sempat menjelaskan atau menyebutkan tentang Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, putra dari Abu Jahal, yang mana beliau termasuk dari sahabat Nabi SAW yang meninggal dalam peperangan Yarmuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan syahadah untuk beliau. Namun beliau memiliki masa lalu yang sulit, terutama dalam perkara akidah. Besar permusuhan beliau terhadap Nabi SAW seperti bapaknya, dan bahkan Ikrimah bin Abi Jahal masuk dalam daftar hitam yang harus dibunuh dalam Fathu Makkah walaupun dia berada atau bergelantungan di sitar Ka'bah. Maka Ikrimah bin Abi Jahal lari meninggalkan kota Makkah barakallahu fikum, Dan dia menaiki perahu, tiba-tiba datang badai yang sangat kencang, sehingga para penumpang kapal tersebut mengatakan, para penumpang, yang mana mereka semua atau mayoritas mereka adalah musyrikin. Mereka mengatakan sesama mereka, ikhlaskan naam doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesembahan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat pada saat sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Lalu Ikrimah berkata, demi Allah, kalau memang tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di lautan kecuali keikhlasan kepada Allah, maka tidak akan ada yang menyelamatkanku di daratan selain dia. Kalau di lautan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia di daratan juga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menyelamatkanku dari kesulitan yang aku hadapi ini, aku akan mendatangi Muhammad, lalu aku akan meletakkan tanganku pada tangannya, ala yadihi, dan aku tidak akan mendapatinya kecuali beliau adalah seorang yang pemaaf dan mulia. Nah, barakallahu fikum. Dengan kejadian seperti ini, dengan kesadaran seperti ini, yang mana tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam keadaan genting ini kecuali Allah, tentunya dalam keadaan normal ketika di daratan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkataan dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, amma musyriku hadzal zaman, yakni al-mutaakhirin alladziina hadatsa fihim asy-syirku min hadzal ummah al-Muhammadiyah, fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddah. Adapun kaum musyrikin pada zaman sekarang ini, al-mutaakhirin, yang terjadi padanya kesyirikan dari umat al-Muhammadiyah, maka kesyirikan mereka selalu ada, baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan genting. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam keadaan susah. Nah, dalam keadaan susah saja mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir war Rifai wa ghairi dzalik. Bahkan ketika keadaan semakin sulit, maka semakin parah perbuatan syirik yang mereka lakukan, dan semakin khidmat dan semakin dalam permohonan mereka terhadap Hasan dan Husain, Abdul Qadir Al-Jailani war Rifai, dan selain dari nama-nama yang kita sebutkan tadi dari para aulia yang mereka kultuskan. Nah, semakin besar musibah yang menimpa mereka, semakin khidmat dan semakin dalam tadarru' mereka, pengrendahan dan pemohonan mereka kepada nama-nama dari aulia mereka. Dan ini terjadi, hadza syai'un ma'ruf, dan ini sesuatu yang diketahui. Wa yuzkaru anhum al-aja'ib fil bihar, dan bahkan disebutkan kisah-kisah yang naam al-ajaib, kisah-kisah yang ajib, yang aneh tentang mereka pada kejadian-kejadian yang terjadi di tengah lautan. Naam, disebutkan oleh Syekh, annahum ishtadda bihimul amru saru yahtaffuna bi asma'il awliya was-salihin wa yastaghithuna bihim min dunillahi azza wa jalla. Yang mana ketika keadaan semakin sulit, semakin genting, mereka menyebut-nyebut nama-nama dari para wali dan orang-orang saleh. Mereka melakukan permohonan terhadap mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan genting ini justru mereka lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap permohonan akan lebih didengar apabila mereka melakukan tawassul dan menyebut nama-nama tersebut. Nah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta dari lautan, pencipta dari badai, pencipta dari segala kejadian dan keadaan yang terjadi di alam semesta ini. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna du'atal batil wadh-dhalal yaquluna lahum nahnu nunqidhukum minal bihar idza fa idza asabakum syai'un ihtaffu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Dikarenakan da'i-da'i kebatilan dan kesesatan mengatakan kepada mereka, kami akan menyelamatkan kalian di tengah lautan. Apabila menimpa kepada kalian sesuatu, maka panggillah nama-nama kami, maka niscaya kami akan menyelamatkan kalian. Nah, ada sebagian mereka, sebagian dari da'i-da'i kesesatan, barakallahu fikum, sengaja mengkultuskan diri mereka di hadapan pengikut-pengikutnya. Wa illa banyak dari para orang-orang soleh yang mereka ibadahi, mereka berlepas diri dari perbuatan mereka. Sebut saja Nabi Isa al-Masih. Begitu pula nama-nama dari para awliya, Abdul Qadir al-Jailani, Imam Sunni. Seorang Imam Sunni, barakallahu fikum, akan tetapi banyak orang-orang yang mengkultuskan beliau ini. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya beliau tidak akan ridho akan perbuatan dari orang-orang tersebut. Nah, kama yurwa hadza an masyayikh turuqis sufiyah. Apa yang disebutkan oleh Syekh bukan sesuatu yang mengada-ngada, dan itu disebutkan, diriwayatkan dari masyayikh-masyayikh mereka, guru-guru mereka dari tarekat-tarekat sufiyah. 6. Waqra'u in syi'tum tabaqati sya'rani. Bacalah oleh kalian salah satu kitab Tabaqatu sya'rani dengan judul Tabaqatu sya'rani. Fa fiha ma taqsha'iru minhul julud mimma yusammihi karamatil awliya. Di dalam kitab ini Tabaqatu sya'rani disebutkan kejadian-kejadian yang bikin nam kulit kita merinding. Barakallahu fikum. Bulu roma kita merinding. Dan mereka menyebutnya itu adalah karamatul aulia. Karamatul aulia. Kita mengimani bahwasanya para wali itu memiliki karamat. Akan tetapi wali yang dimaksud di sini adalah al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allahi humul muttaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang bertakwa. Bukan mereka-mereka yang menyerukan untuk mengkultuskan dirinya sendiri, bukan mereka-mereka yang menyerukan kepada kesyirikan. Naam. Barakallahu fikum. Disebutkan kisah-kisah yang sangat nyeleneh yang mereka sebut dengan karamatul aulia. Wa annahum yunkiduna minal bihar. Bahasanya sebagian dari wali tersebut bisa menyelamatkan orang-orang yang tertimpa musibah di tengah lautan. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahri wa yahmilul markab kullahu wa yukhrijuhu ilal bar wala tatanadda akmamuhu. Dan bahwasanya ada salah seorang atau sebagian dari mereka naam memanjangkan tangannya ke lautan dan menyelamatkan perahu beserta isinya dan diselamatkan dan dibawa ke daratan dalam keadaan barakallahu fikum lengan bajunya enggak basah. Nah, sakti luar biasa. Nah, bisa dari tempat kediamannya menyelamatkan perahu di tengah lautan, kemudian dibawa ke daratan. Pakai ilmu apa coba? Barakallahu fikum. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Mereka sendiri yang menyebutkan di dalam kitab-kitab sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah. Bahkan wal'iyadzubillah, kita sendiri malu untuk menyebutnya. Naam, sebagian mereka ada yang menggauli himar, keledai. Jangan dikira dia melakukan perbuatan fahisyah di tempat umum. Dia menggauli himar, saya ini sedang, barakallahu fikum, sedang menambal perahu yang rusak di tengah lautan. Nah, wal'iyadzubillah. Ila ghairi dzalika min turrahatihim wa khurafatihim. Dan masih banyak lagi tentunya dari omong kosong dan khurafat-khurafat yang mereka miliki. Asyahid di sini, syirkuhum daimun firrakha'i wa syiddah. Kesyirikan mereka terjadi baik dalam keadaan normal, dalam keadaan damai, tenang, dan juga dalam keadaan genting. Fahum aghladhu minal musyrikin al-awwalin. Mereka lebih parah dari kaum musyrikin terdahulu. Lebih parah. Nah, dan ini merupakan sesuatu musyahad. Amrun musyahad. La nasyukku fihi. Wa aidan kama qala syekh fi kashfis syubhat. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kashfus Syubhat, nah, yang sudah kita pelajari, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah hafizahullah taala, menyebutkan atau menukilkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari kitab Kashfus Syubhat, annal awwalina ya'buduna unasan salihina. Yakni perbedaan kesyirikan, salah satu sisi lain yang menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan umat terdahulu itu lebih ringan daripada umat sekarang ini. Atau dibahasakan, kesyirikan umat pada zaman sekarang ini lebih berat dan lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Kalau di dalam kaidah yang keempat ini dijelaskan, umat terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan normal saja, dalam keadaan genting, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sementara pada zaman sekarang ini, dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan genting. Ini satu sisi yang menunjukkan kesyirikan umat sekarang ini lebih parah. Ada sisi lain yang menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan yang terjadi pada zaman sekarang ini lebih berat dan lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan umat sebelumnya. Barakallahu fikum. Sama-sama berat dan sama-sama besar, tapi lebih parah pada zaman sekarang ini. Annal awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaikah wal anbiya wal awliya. Amma haula fayabuduna unasan min afjarin nasi wa hum ya'tarifuna bidzalika. Bahwasanya orang-orang terdahulu beribadah kepada orang-orang soleh, baik dari kalangan malaikat, para nabi dan para awliya. Nah, kita jelaskan dan pernah kita sebutkan, barakallahu fikum, Latta adalah seorang yang soleh, yang suka mengadon makanan gandum dengan daging dan dibagikan kepada para jamaah hujjat, para jamaah haji. Orang baik yang memiliki sifat dermawan dan sangat dermawan. Yakni orang-orang terdahulu beribadah kepada orang-orang soleh. Beda dengan umat pada zaman sekarang ini, mereka bahkan beribadah kepada manusia yang paling jahat dan mereka meyakini demikian. Falladzina yusammunahum al-aqtab wal awwad la yusallun. Ada beberapa enam golongan atau sesembahan yang disebut dengan al-aqtab wal awwad la yusallun. Mereka tidak melakukan salat, wala yasumun wala yatanazzahuna 'aniz zina wal liwat wal fahisyah, dan bahkan mereka tidak menjauhi perbuatan zina, liwat dan perbuatan fahisyah lainnya. Li'annahum biza'mihim laisa 'alaihim takalif. Dikarenakan mereka-mereka yang tidak sholat dan tidak puasa tersebut tidak menjaga dirinya dari perbuatan zina dan fahisyah lainnya, mereka menganggap bahwa diri mereka tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Nah, gak ada lagi kewajiban. Mereka sudah sampai pada tingkat yang mana pada tingkat tersebut kewajiban sudah gugur. Nah, falaisa 'alaihim haramun wala halal. Gak ada lagi istilah halal dan istilah haram bagi mereka. Innama hadza lil awam faqat. Ini adalah perkara bagi al-awam. Nah, orang-orang sufi membagi keyakinan akidah itu dibagi menjadi beberapa golongan. Akidah tauhid itu adalah akidah awam, untuk awam. Barakallahu fikum. Adapun bagi tingkatan tertentu, sampai diantaranya sampai pada derajat laisa alaihim takalif. Mereka tidak lagi memiliki keharusan untuk menjalankan syariat Islam. Wahum ya'tarifuna anna sadatihim la yusallun wa la yasumun. Mereka mengetahui bahwasannya pembesar-pembesar mereka enggak sholat dan tidak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahisyah, dan bahwasannya mereka tidak menjaga diri dari perbuatan fahisyah. Wa ma hadza ya'budunahum. Dalam keadaan seperti ini mereka beribadah kepada orang-orang tersebut. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas. Bahkan mereka beribadah kepada orang-orang termasuk dalam kategori orang yang paling jahat. Sebut saja namanya al-hallaj, yang mengaku mengetahui perkara ghaib. Al-Hallaj. Wa ibn Arabi. Ibn Arabi. Wa Rifa'i wal Badawi wa ghairihim. Ibn Arabi diantara salah satu ucapannya yang sangat keji dan sangat mungkar. Disebutkan. Mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi melainkan dia adalah Tuhan kita. Wa mallahu illa huwa abidun fi kanisatihi. Dan Allah itu, dan tidaklah Allah melainkan dia adalah seorang ahli ibadah yang sedang beribadah di gerejanya. Nah, akidah al-hulul, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, yang mana sampai pada puncaknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan hamba-hambanya. Nah, jadi ketika dia melihat anjing itu Tuhan, melihat babi itu Tuhan kita Allah. Nah, ada seorang rahib, seorang biarawan di gereja atau seorang pendeta di gereja, dia sebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akidah hulul yang diawali dengan akidah keyakinan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Puncaknya, konsekuensinya, naam, itu akan naik kesesatan terus. Kesesatan itu akan terus menarik kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih berat. Sampai pada puncaknya, naam, keyakinan al-hululiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk-makhluknya. Sampai Ibnu Arabi berani mengucapkan ucapan yang sangat keji dan mungkar tersebut. Nah, maka pentingnya sebuah akidah keyakinan, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita, "Naam, aina Allah?" Dia menjawab, "Fis sama." Nabi mengatakan kepada majikannya, "Iktikha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak ini dikarenakan dia adalah seorang mukminah. Nah, akidah yang sangat penting. Pada tahun, ana lupa, 90-an, awal 90-an, atau ketika terjadi Naam Ali bin Hajj, barakallahu fikum, Ali bin Hajj di Jazair, tokoh yang berbaju salafi akan tetapi memiliki akidah ikhwani yang mengajak massa untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan dia meminta fatwa kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Asy-Syaikh Al-Albani? Nah, apakah pengikutmu, berapa persentasenya yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas langit? Dia mengatakan hanya sedikit. Nah. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah mencela dia, mencela apa yang dia lakukan. Dan pertanyaan ini dijadikan sebagai barometer oleh Syekh Al-Albani rahimahullah akan, barakallahu fikum, rusaknya apa yang mereka perjuangkan. Nah, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akidah ini Allah fis sama barometer dari seorang budak wanita bahwasanya dia adalah seorang mukminah. Nah, barakallahu fikum. Waqad syaikh asy-syaikh, kita lanjutkan, ad-dalila ala annal musyrikin al-mutaakhirina a'zamu wa aghladu syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalina la lianna al-awwalina yukhlisuna fi syiddah wa yusyrikuna fi ar-raha fastadalla biqoulihi ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahuddin. Dan Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan dalil bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang ini lebih berat dan lebih parah kesyirikan mereka dari umat terdahulu. Dikarenakan orang-orang terdahulu mengikhlaskan ibadah dalam keadaan genting, sementara dalam keadaan normal mereka menyekutukan Allah. Dan beliau berdalilkan dengan firman Allah, fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka mengendarai perahu, da'u Allaha mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Nah, falamma najahum ilal barri idahum syikun. Dan ketika diselamatkan ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita menyelesaikan alhamdulillah kitab Al-Qawaidul Arba'. Nah, dari apa yang kita pelajari pada kitab Al-Qawaidul Arba', Naam, memberikan pembelajaran yang sangat banyak kepada kita, terutama dalam perkara akidah. Naam, karena akidah yang benar adalah pondasi dasar dari agama yang kita yakini. Naam, amalan tidak akan sah, amalan yang kita kerjakan, ketika akidah kita tidak benar. Naam, amalan yang kita perbuat bisa menjadi tertolak di sisi Allah karena akidahnya tidak benar. Nah, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, melihat kepada wajah Rabb-nya di surga, di jannahnya, kenikmatan yang paling besar, yang akan dirasakan oleh ahlul jannah. Nah, ru'yatul Rabb, melihat kepada wajah Rabbnya, dan mereka tidak akan naam berselisih atau tidak melakukan inziham, berdesak-desakan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sama seperti mereka melihat bulan purnama pada malam yang cerah, tidak perlu berdesak-desakan. Faly'amal amalan shaliha, barang siapa yang mengharapkan demikian maka hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan naam dengan melakukan peribadatan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak melakukan kesyirikan. Wala yusyrik. Faly'amal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka amalan soleh tidak akan diterima oleh Allah apabila masih ada naam syawaibu syirik, penyakit-penyakit syirik yang ada pada diri seseorang. Wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan tertolak amalanmu, wala takunanna minal khasirin. Dan niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, dua ayat yang kita sebutkan menjelaskan kepada kita semua pentingnya akidah yang benar, yang bersih dari kesyirikan. Karena amalan, ibadah tidak akan sah kecuali didasari dengan akidah yang benar. Dan juga sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kajian-kajian naam, kajian-kajian akidah, barakallahu fikum, dari ustaz-ustaz kita menjelaskan para rasul memiliki ihtimam yang sangat luar biasa dalam perkara akidah, dalam memperbaiki akidah. Bahkan hal yang pertama yang mereka serukan ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, adalah menyuruh untuk melakukan peribadatan kepada Allah saja, meninggalkan perbuatan syirik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul tersebut memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, ibadahilah Allah semata, yakni tauhidkanlah Allah dan jauhilah taghut, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud Allah menyebutkan kisah-kisah nabi. Nah, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, barakallahu fikum, dan juga Nabi Lut. Kalimat yang pertama yang mereka serukan, yang dijadikan sebagai ajakan terhadap kaum mereka, adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada Madian kami utus naam seorang nabi yang bernama Syu'aib. Qala ya qaumi i'budullah, dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan selainnya yang untuk diibadahi. Begitu juga Nuh mengatakan demikian, ubudullah malakum min ilahin ghairuh. Hud juga mengatakan, malakum min ilahin ghairuh. Saleh juga mengatakan, malakum min ilahin ghairuh. Wasairul anbiya, dan seluruh para nabi juga mengatakan demikian. Perkara yang pertama mereka serukan kepada kaum mereka, malakum min ilahin ghairu. U'budullah malakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada sesembahan yang kalian miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus, Nah, pada usia 40 tahun, 13 tahun beliau berada di Mekah. Semua waktu tersebut dia peruntukkan untuk menyeru kepada tauhid, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Hanya satu syariat ibadah yang diturunkan pada fase tersebut, yaitu ibadah sholat. Belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji. Nah, hanya sholat saja. Sisanya adalah menyeru kepada tauhid. Kemudian setelah beliau hijrah ke kota Madinah, ketika akidah sudah tertanam di hati-hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, secara berangsur diturunkan syariat-syariat. Mulai dari azan, mulai dari puasa, mulai dari haji, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.